kau putuskan cinta di malam sesunyi hanya titik air mata mengiringmu pada dia yang pertama menyentuh hatimu. Rasa di hati akan perpisahan ku relakan jika pergi kembali padanya dia yang pertama menyentuh hatimu. Oh, betapa mesranya cinta pertama terjalin kembali. Oh sayang, kurelakan jika pergi kembali padanya dia yang pertama menyentuh hatimu. Yang pertama menyentuh hatimu.